untuk menyampaikan rasa tapi di hadapanmu semua ku yang tak menentu. Jangankan ku merayu, apalagi mencumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup keluh dan takut memandang dirimu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu, malu daraga hasratku. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu, mengatakannya padamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati.